بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan membacakan faidah disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang beliau menukil dari ucapan salaf Syaqiq Ibn Ibrahim Al-Azdi rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, ughlaqu babu at-tawfiq 'anil khalqi min sittati asya', ditutupnya pintu hidayah dari seorang hamba itu bisa terjadi dari 6 perkara. Maka kita waspada, berhati-hati dari 6 perkara ini. Karena sesungguhnya barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan hidayah, ditutup hatinya untuk mendapatkan hidayah, bisa dipastikan dia tidak akan mampu menitih siratal mustaqim, akan jatuh tersungkur ke dalam jurang kesesatan dan kebinasaan, wal a'yadu billah. Perkara yang pertama telah kita sebutkan adalah ishtighaluhum bin ni'mah wa adamu syukriha, sibuknya seorang hamba dengan nikmat, sibuk dengan hartanya, terlena dengan kesehatannya, lupa dengan waktu luangnya, dan dia pun lalai dari segala kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, dia pun lupa dari mensyukurinya. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, jika kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kalian. Namun jika kalian kufur, ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Dan di antara pedihnya azab Allah, di antara dahsyatnya hukuman Allah bagi mereka yang tidak bersyukur, Allah akan cabut, Allah akan tutup hatinya dari mendapatkan hidayah. Wala'iyadu billah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah raghbatuhum fil ilmi wa tarkuhumul amal. Semangatnya seorang hamba, kecintaan seorang hamba terhadap ilmu. Namun dia tidak semangat dalam mengamalkannya. Dia lupa dari mengamalkan ilmu tersebut. Padahal ilmu yang disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah, diminta darinya untuk diamalkan. Bukan hanya sebatas wawasan, ditulis di kertas. Butuh untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika kita diberi taufik oleh Allah untuk cinta dan semangat terhadap ilmu, jangan sampai kita lupa dari mengamalkan ilmu tersebut. Bisa jadi ilmu itu adalah sebagai penghalang kita dari mendapatkan hidayah Allah. Kita lihat orang-orang Yahudi, Allah berikan kepada mereka ilmu, Allah turunkan kepada mereka Alkitab. Namun kenapa mereka menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Dikarenakan mereka meninggalkan apa yang terkandung dalam kitab itu. Kita masih ingat hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, awwalu man tusa'aru bihimun nar, orang yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka, di antara mereka adalah orang yang belajar ilmu, semangat dalam menuntut ilmu. namun dia salah dalam mencarinya, riya dalam mencarinya, dia tidak mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Ini adalah yang kedua dari penghalang hidayah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk yang ketiga. Penghalang hidayah yang ketiga sebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah adalah al-musara'atu ila dzunub wa ta'khiru taubah. Al-musara'atu ila dzunub wa ta'khiru taubah. Bergegas, bersemangat dalam melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Dalam hal kemaksiatan dan perbuatan dosa, dia yang paling pertama. Dalam hal kemaksiatan dan dosa, dia menjadi pelopor yang pertama. Namun dalam perkara taubat dan amal saleh, dia selalu menunda-nunda. Ini adalah sebab yang ketiga. Penghalang yang ketiga dari seorang itu mendapatkan hidayah. Dia selalu bersegera dalam hal kemaksiatan dan dosa. Namun dia selalu menunda-nunda untuk bertaubat. Dia terlalaikan, tertipu dengan masa mudanya. Merasa dirinya masih muda. Dan mengatakan, nanti kalau saya sudah tua, saya akan bertaubat. Nanti kalau nyawa sudah di kerongkongan, saya akan mengatakan la ilaha illallah. Dia terlalu percaya diri. Dia tertipu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Dia tertipu dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Dia bayangkan semudah itu dia akan mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hidupnya. Kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Dan dia menunda-nunda taubat. Dan ini merupakan tipu daya syaitan. Syaitan memanjangkan angan-angannya bahwasanya dia memiliki umur yang panjang, dia masih muda. Padahal siapa yang tahu bahwasanya kematian itu akan menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan diamalkan esok harinya. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan mati. Ya, maka salah satu penghalang hidayah masyarakat muslimin adalah seorang itu menunda-nunda taubat. Dalam perkara kemaksiatan dan dosa, dia menjadi orang yang pertama kali, menjadi pelopor yang pertama kali. Namun dalam perkara kebaikan, dia menjadi orang yang paling belakang. Ya. Padahal Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Iyaka 'ani taswif." Hati-hati kalian dari at-taswif. Menunda-nunda amal. Menunda-nunda dari bertaubat kepada Allah. Dan ini merupakan tipu daya syaitan untuk memalingkan seorang hamba kembali kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin." Allah telah panggil mereka, Allah telah ingatkan, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan bersegeralah kalian menuju surga yang seluas langit dan bumi yang telah disiapkan oleh Allah untuk hamba-hamba yang bertakwa. Allah panggil mereka untuk bertaubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenarnya. Ya, Allah telah panggil mereka untuk bertaubat. Namun mereka dipanjangkan angannya oleh syaitan. Bahwasanya mereka itu akan memiliki umur yang panjang sehingga mereka menunda-nunda taubat. Tidakkah kita pernah membaca bagaimana penyesalan orang-orang kafir, penyesalan orang-orang yang berdosa ketika Allah subhanahu wa ta'ala cabut nyawa mereka? Mereka mengatakan, qala rabbirji'un. Ketika ajal menjemput, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mereka menyesal. Padahal Allah telah berikan umur yang panjang, masa yang cukup untuk dia beramal soleh, masa yang cukup untuk dia bertaubat. Namun dia selalu menunda-nunda. Ketika nanti ajal menjemput, dia akan mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Niscaya aku akan beramal saleh dari dulu yang pernah aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah sebatas ucapan yang akan diucapkan oleh pengucapnya. Di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana penyesalan orang-orang kafir yang dulu ketika di dunia selalu menunda-nunda amal. Mereka mengatakan di hadapan Allah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tidakkah kau melihat wahai Muhammad, ketika orang-orang berdosa mereka tunduk di hadapan Allah. Mereka mengatakan, ya Allah, Rabbana absarna, kami telah melihat dan kami telah mendengar, kami telah menyaksikan siksa dan azab. Farji'na na'mal saliha. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Dan sesungguhnya kami sekarang ini telah yakin. Inilah penyesalan masyarakat muslimin. Demikian pula bagaimana penyesalan orang-orang kafir ketika mereka telah dimasukkan ke dalam neraka. Apakah kita ingin seperti mereka? Allah sebutkan, wahuwa yastarikhuna fiha, atau wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan, ya Allah, keluarkan kami dari neraka, niscaya kami akan beramal saleh. Ghayra alladhi kunna na'mal, kami akan beramal saleh tidak seperti dulu yang pernah kami amalkan. Kami selalu bersegera dalam perbuatan dosa. Kami tidak akan mengulanginya, ya Allah. Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Bukankah kami telah berikan umur yang panjang kepada kalian? Umur yang cukup, masa yang cukup untuk kalian berfikir, untuk kalian sadar. Dan telah kami utus kepada kalian sang pemberi peringatan. Kata Allah, fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Sekarang ini rasakan azab. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Masyarul muslimin ikhwati fila rahimani wa rahimakumullah. Penghalang hidayah yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim adalah al-musara'atu ila dzunub wa ta'khiru taubah. Bersegera bergegas dalam melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa, namun dia selalu menunda-nunda taubat. Ya, dia selalu mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, penghalang hidayah yang keempat adalah al-ightiraru bi suhbati salihin wa tarkul iqtida'i bi fi'alihim. Dia tertipu dengan kedekatannya dengan orang-orang saleh, dan dia meninggalkan dari meneladani kesalehan mereka. Al-ightirar, dia tertipu dengan kedekatannya dengan orang-orang saleh, dan dia meninggalkan dari meneladani dan mengikuti kesalehan mereka. Dia tertipu dengan hubungannya yang dekat dengan orang-orang saleh. Kemudian dia merasa aman dari makar Allah, merasa aman. Bahwasanya nanti di yaumul kiyamah, seolah-olah kedekatan dia dengan orang saleh akan menyelamatkan dia dari azab Allah. Merasa aman bahwasanya seolah-olah kedekatan dia dengan orang saleh akan memasukkan dia ke dalam surga. Melupakan dia dari meneladani kesalehan mereka. Ya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, nanti di hari kiamat terputus seluruh hubungan. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada hubungan pertalian nasab di hari itu, dan tidaklah mereka saling bertanya tentang kabar mereka. Terputus seluruh hubungan. Ya. Maka kedekatan kita dengan orang-orang saleh jangan sampai melupakan kita meneladani kesolehan mereka. Jangan sampai kedekatan kita dengan orang-orang saleh itu menjadi makar. Kita merasa aman dari makar Allah. Ya. Ya. Karena nanti di hari kiamat hubungan kita dengan mereka terputus. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana seorang itu akan lari dari saudaranya. Dia merasa aman. Menganggap dirinya adalah adik seorang ustaz. Atau ayah dari seorang syekh. Atau murid dari syekh fulan. Murid dari ulama senior. Merasa aman. Ya. Padahal Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana seorang itu lari dari saudaranya. Lari dari ibu dan bapaknya. Lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang di hari itu memiliki urusan yang menyibukkan mereka. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kedekatan kita dengan orang saleh dari sisi nasab dan hubungan jangan sampai melalaikan kita, kemudian tidak meneladani kesalehan mereka. Jangan sampai melalaikan kita, kemudian tidak menjadi orang soleh yang mengikuti jejak mereka. Karena sesungguhnya tidak ada jaminan seorang itu murid dari seorang syekh. Atau tidak ada jaminan dia keluarga dari kiai, anak dari seorang ustaz. Tidak ada jaminan. Ya. Jangankan keluarga syekh, jangankan keluarga ustaz, anak seorang nabi sekalipun, istri seorang nabi sekalipun, itu tidak bisa menjadi jaminan bahwasanya dia akan menjadi penduduk surga. Kita lihat anak dari Nabi Nuh alaihi salam, anak seorang nabi, tidak bisa memberikan jaminan dia akan selamat dari azab Allah. Kita lihat istri Nabi Lut alaihi salam, termasuk menjadi orang-orang yang dibinasakan oleh Allah ketika Allah turunkan hujan batu kepada kaumnya Nuh. Allah katakan, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مْرَأَتَهُ. Kami selamatkan Nuh dan keluarganya, kecuali istrinya Nabi Lut. Ya. Dan kami takdirkan dia termasuk orang-orang yang binasa. Demikian pula anak dari Nabi Nuh AS ketika Nuh memanggilnya, يَا بُنَيَّرْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Wahai anakku, marilah naik bersama kami. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang kufur. Janganlah engkau bergabung dengan mereka orang-orang yang kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Wahai ayahku, aku akan mencari tempat berlari, tempat berlindung ke atas gunung yang bisa menyelamatku dari air bah tersebut. Yang kemudian anak Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kedekatan kita dengan orang saleh jangan sampai melalaikan kita dari meneladani kesalehan mereka. Karena itu sama sekali tidak bisa memberikan jaminan kita akan menjadi penduduk surga, kita akan diselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kedekatan kita dengan orang saleh, kedekatan kita dengan hamba-hamba Allah yang saleh, seharusnya menjadikan kita orang yang paling bisa meneladani kesalehan mereka. Kemudian penghalang yang kelima, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menggabungkan penghalang yang kelima dan penghalang yang keenam. Ya, walaupun berbeda, beliau gabungkan dalam satu kalimat. Beliau mengatakan penghalang yang kelima dan keenam adalah wa idbaru dunya anhum wa hum yattabi'unaha wa iqbalul akhirati anhum wa hum mu'ridun anha. Idbaru dunya anhum, dunia semakin lama semakin menjauh dari dia, dunia semakin lama semakin lari dari dia, namun umat manusia justru mengikutinya, mengikuti dunia padahal dunia akan lari meninggalkannya, mengejar kehidupan dunia, perhiasan dunia, padahal dunia akan hancur binasa. Yang selalu ada di hadapannya adalah dunia, bagaimana dia akan bisa meraihnya, padahal Allah katakan kullu man 'alaiha fan, setiap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan binasa kecuali wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Wa iqbalul akhirati 'alaihim wa hum mu'ridun 'anha, akhirat semakin lama semakin dekat dengan dia, perjalanan dia di dunia ini menuju Allah, menuju akhirat, akhirat semakin dekat dengan dia, namun mereka berpaling dari kehidupan akhirat, bahkan malah dia mengejar kehidupan dunia. Dia tidak pernah berpikir bagaimana dia mengumpulkan bekal untuk bertemu dengan Allah. Dia tidak pernah memikirkan masa depannya kelak di hari kiamat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah ingatkan bagaimana hakikat dari kehidupan dunia ketika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Allah katakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Allah telah ingatkan dunia semakin lama semakin jauh meninggalkan dia, umur dia semakin panjang, justru dia semakin mengejar dunia, akhirat semakin dekat, dia semakin berpaling. Padahal Allah telah ingatkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia melainkan kenikmatan yang menipu. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, mereka selalu mengedepankan kehidupan dunia dan padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Mereka selalu mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dari bagi dia dan lebih kekal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensifati kehidupan dunia kepada kita sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Mustawrid Ibn Shaddad radhiyallahu anhu, rendahnya dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Kata Rasulullah, tidaklah perbandingan dunia dan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan, kemudian dia angkat, air yang menetes dari jarinya itu adalah dunia, sementara air laut itu adalah kehidupan akhirat. Ya. Demikianlah Rasulullah menggambarkan kehidupan dunia, masyarakat muslimin. Seperti ibarat seorang mencelupkan jarinya ke lautan, dia angkat, air yang menetes dari jarinya itu adalah dunia, sementara air yang begitu banyak dari air laut tadi itulah kenikmatan akhirat. Suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam berjalan dengan para sahabatnya. Mereka melewati sebuah pasar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasalam melewati ada seekor kambing kecil yang cacat bagian telinganya. Fatanawalahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kambing tadi, bangkai kambing. Rasulullah pun menawarkan kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirham? Siapa di antara kalian yang ingin mengganti hewan ini dengan satu dirham saja? Rasulullah tawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau membeli hewan ini dengan satu dirham untuk mereka bisa manfaatkan kulitnya, ya, disamak, ya. Faqalu, maka para sahabat, ya, mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bisyai', ya Rasulullah, tidak ada di antara kita yang mau mengambil hewan ini walaupun gratis. Tidak ada di antara kita yang mau mengambilnya. Wa ma nasna'u bihi, apa yang kita bisa mengambil manfaat dari itu? Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atuhibbuna annahu lakum?" Ya sudah. Siapa di antara kalian yang mau mengambil hewan ini untuk kalian? Ya. Para sahabat, wallah demi Allah ya Rasulullah, "Lau kana hayyan kana aiban, innahu asak." Andai kata hewan ini hidup, tentu hewan ini adalah hewan yang cacat. Ya. Tidak ada di antara kita yang mau mengambilnya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fawallah demi Allah, ladunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Sungguh demi Allah, dunia itu lebih rendah di hadapan Allah bagi kalian dibandingkan dengan hewan ini. Sungguh demi Allah, dunia itu lebih rendah dibandingkan hewan ini di hadapan Allah. Itulah hakikat kehidupan dunia masyarakat muslimin. Maka ketika seorang hamba dia mengejar dunia lupa dengan kehidupan akhirat, ini adalah perkara yang akan menyebabkan tertutupnya hidayah, perkara yang akan menyebabkan dia dipalingkan dari hidayah Allah. Dia lupa dengan kehidupan akhirat, yang selalu dia pikirkan adalah bagaimana dia mengejar masa depannya di dunia, mendapatkan cita-citanya di dunia. Dia tidak pernah memikirkan masa depannya di akhirat. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah 6 penghalang hidayah yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, agar kita berhati-hati. Ya. Padahal ketika 6 perkara ini ada pada diri kita, sangat dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala tutup hati kita dari mendapatkan hidayah Allah. Dan barang siapa yang diharamkan mendapat hidayah dari Allah, bisa dipastikan dia akan gagal, akan kandas di dalam menitih siratan mustaqim. Ahibati fila rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin yang bisa kita sebutkan di kesempatan sore hari ini. Dan dari sini kita telah selesai dari membacakan faidah disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, dari perkara-perkara yang akan menghalangi seorang mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhibati fila rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita sebutkan bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada hadirin seluruhnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.